الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat syakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala dengan niatan mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan dumateng kulo panjenengan sedoyo. Dengan kenikmatan itu kulo panjenengan daluniki saged iktikaf di masjid bersama-sama niat ngaji mirengaken dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon pertolongan petunjuk dan bimbingan saking Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ngelampahi napa sing dipun dawuhaken, dipun ajaraken, dipun tuntunaken kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadirin, malam ini ngeleresi malam tanggal 27 Rajab, malam terjadinya Isra' Mi'rajipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek tenggene musolah-musola di masjid-masjid pedukuan dusun banyak orang yang selamatan, hormat terjadinya Isra' Mi'raj dan kadang-kadang ngarani riyoyone wong poso rejeb. Sebetulnya para hadirin sekalian, kalau toh kita niku memperingati Isra' Mi'raj, paling boten kita niku mengingat sejarah diwajibkannya, ditugasnya kula kali panjenengan diperintahkan untuk sholat lima waktu. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat ini difardukan dumateng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui undangan langsung Gusti Allah ngundang Kanjeng Nabi untuk dipertemukan. Setelah dipertemukan, maka kenikmatan yang didapat oleh Kanjeng Nabi niku wau amat banyak. Ternyata sak mantune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, yang paling dikagumkan wonten mriku di sisi Allah niku wonten satu cahaya. Satu cahaya itu amat terang dan menyenangkan, indah. Saking indahe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet. Cahaya itu apakah makhluk panjenengan Gusti? Yo. Bukan cahaya panjenengan, ini cahaya makhluk yang saya ciptakan. Apakah cahaya niku sinar dari ibadahnya makhluk panjenengan yang mulia yang telah saya kenal selama ini geniku malaikat? Duduk. Kalau toh bukan malaikat, apakah itu jenis anak cucu Adam? Iya. Kalau toh itu jenis anak cucu Adam, punapa niku adalah seorang nabi atau rasul? Bukan. Apakah niku adalah cahaya dari ibadahnya seorang wali? Duduk. Apakah ilmu dari seorang alim yang mengamalkan dan mengajarkan agama? Bukan. Lantas niku cahaya saking pundi Gusti? Cahaya iki Nabi Muhammad adalah cahaya nur yang didapat oleh umat panjenengan. Dia bukan seorang nabi, bukan wali, bukan rasul, bukan ulama, tapi umatmu yang biasa, tidak punya titel. Ustaz gak duwe. Dadi pengurus ngene organisasi Islam atau takwir masjid, bukan. Tapi adalah orang-orang biasa yang kesehari-hariannya bendinone niku dia itu berusaha membasahi nelesi lisane dengan zikir, istighfar dan berselawat. Niki kesempatan kangge kula panjenengan. Jangan kula kali panjenengan niku baru mau zikir, mau istighfar kalau ada satu masalah. Padahal zikir niku ada zikir, zikir itu dengan hati, zikir itu dengan lisan, zikir itu dengan pikiran. Ana ma'aman zakarobi, saya ini jari Gusti Allah, lek kapan ono wong nyebut nang aku berarti ngundang aku, aku menyertai orang yang memanggil aku. Betapa murahnya Allah dumateng kula kali panjenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah bersama di samping kita membantu kita. Lalek kulo kali panjenengan mempunyai satu backing, satu tenaga yang begitu luas dengan zikir, kenapa kita tinggalkan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi kali malaikat Jibril, "Ya Muhammad, inna rabbaka yukri'uka salam." Pangeran sampean kirim salam nang sembayan. Saya di sini untuk menyampaikan laisa ahadun yusolli alaika. Tak satu pun orang siapapun yang membaca salam kepada panjenengan Gusti Nabi, membaca selawat, illa radda ruhaka. Kecuali Allah memberi izin kepada malaikat untuk mengembalikan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Litaruddas salamu alaih. Agar panjenengan membalas salam, menjawab panggilan orang yang memanggil panjenengan. Betapa mulianya kita. Padahal Nabi itu adalah seorang kekasih Allah, derajatnya tinggi. Dipanggil begitu kita datang. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad memanggil Allah, seketika itu Allah bersama kulo kali panjenengan. Para hadirin, barokah manfaat zikir itu akan bersinar menyinari kehidupan kulo kali panjenengan, menyinari kebuntuan kesumpekan kulo kali panjenengan. Lajeng para hadirin sekalian, di tengah-tengah Kanjeng Nabi berdialog matur nang kene Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi niku wau memungkinkan. Alangkah indahnya mulyone umat kula niki kalau toh diberi kesempatan untuk dapat bertemu matur wadul teng panjenengan. Lantas Gusti Allah Subhanahu wa taala nuruti penjaluke Nabi Muhammad, kulo kali panjenengan dikengken sembahyang. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, as-salatu mi'rajul mukmin. Sembahyang iku mi'rote wong mukmin. Sembahyang iku undangane Gusti Allah. Sembahyang fardu lho, sembahyang fardu lho. Sembahyang fardu iku minangka undangane Gusti Allah. Apakah Allah yang maha pemurah, maha kaya, memanggil kita yang sedang sibuk dengan panggilan begitu saja tanpa diberi apa-apa? Enggak mungkin. Allah adalah orang yang pandai menghargai amalnya seorang hamba. Allah adalah orang yang terkaya. Allah yang menghargai kita. Allah yang pemurah. Enggak mungkin Allah memanggil kita yang sedang enak tidur, kita dipanggil kembali dengan sia-sia. Enggak mungkin Allah mengundang kita yang sedang sibuk dengan aktivitas kita, memanggil pulang tidak dapat apa-apa. Mboten mungkin. Sehingga ben sholat Jum'ah, sepisan kulo kali sampean dikongkon sembahyang Jum'ah untuk mendengarkan. Imam ini kulo kongkon menyampe no. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati mi yaumil Jum'ah. Wong sing iman, sing percaya, lek kon iku oleh undangan terutama dina Jum'ah, undangan sembahyang Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, cepetan tekanono Jum'atan iku mau. Wa darul bai, tinggalkan aktivitas apapun. Lek biyen ngene mbangil, lek ne dina Jumat niku prei sembarangi mempersiapkan diri untuk sholat Jum'ah. Jamane wong kuno. Ya, zaman modern kurang memperhatikan sedemikian yang sepele-sepele ngeten iki. Akhirnya sekolahan Islam pun diliburkan hari Ahad, Jumat melok sekolah. Mulene jam 11 durung persiapan kadang-kadang Jumatan digawe biasa. Siapa yang meremehkan agama? Ya orang Islam itu sendiri. Ketika kula kali sampean sudah meninggalkan aktivitas, kadang-kadang gelo, eman yo. Sedina iku mang gak nyambut gawe, umpama nyambut gawe yo apa? Eman yo. Pasare pas rame, aku pas ngene, pas ngene, pas ngene, ditinggal Jumatan. Kul waran Nabi Muhammad, sampaikan ma indallah, apa yang disediakan di sisi Allah ngundang sampean itu khairan, lebih baik minal lahwi, dari segala sesuatu yang menyenangkan. Lekon iku mang krono hiburan, krono ngene, krono ngene, diganti kesenangan ambek Gusti Allah. Wa minat tijaro, kalau toh kalian itu meninggalkan sholat Jum'ah, sholat Jum'ah itu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, diganti ambek Gusti Allah. Itu disuruh menyampaikan, pokok nyampe no. Lek kon wedi ketinggalan pelajaran dina Jum'ah, gak mreno, mreno. Tak genti kok ambek Gusti Allah. Tak genti. Lek biyen kata imam-imam yang membaca salat Jum'ah. Lek sak niki salat Jum'ah niku maca surat Jum'ah. Mbok sing ngimami diseneni. Dodo-dodo. Kul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad ae. Wong-wong salah ono nyambut gaene. Hadis yang semestinya dipakai sholat jamaah dipakai oleh sholat Jum'ah kurang pas. Lek sembahyang ambek makmum iku aja dawa-dawa. Iki dibuat sholat jamaah 5 waktu. Lek dibuat untuk sholat Jum'ah gak pas, gak bener. Iya. Para hadirin sekalian, keranten sholat itu adalah merupakan undangan saking Allah. Kesempatan kita untuk menghadap berdialog omong-omongan Nabi Gusti Allah, maka ini sempatkan. Wasta'inu bisabri wassalah. Inna sholat inna allaha ma'as sabirin. Jadi ini Imam Qusairi sebagaimana saya telah jelaskan pada waktu khutbah, istainu bisobri, urip iki cak, ayo jaluk tolong nang Gusti Allah untuk menyelesaikan ujian-ujian berbagai permasalahan kehidupan ini, meminta tolong kepada Allah untuk dijalikan jalan keluar, bisobri, dengan kita sabar, telaten. Alas sholati, dengan mengerjakan sholat. Wayai sembahyang re, wis tutup no disi. Mari ngunung kok ditutup no sembahyang di disi. Ya. Yeah. Lek kon iso koyok ngunu, istahakko alaikum sholata rabbikum. Maka perilaku kamu demikian ini, termasuk kamu itu gelem dikei sholat, pemberian yang amat berharga dari Tuhanmu. Lulek kon iso koyok ngono, gak tekno sembahyang iku mang, dengan cara membiasakan sholat jamaah, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Mereka itulah kehidupannya yang selalu mendapatkan pemberian dari Tuhannya, warahmatun, dan ia mendapatkan kasih sayang dari Allah, faulaika humul muhtadun, mereka itulah dalam hidupnya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah dan patut ditiru. Jangan meniru orang yang glamor. Delok niku kiai sugi sembayange masih keter gak apa-apa. Jangan. Wong iku gak duwe nyambut gaene soro, jarang diundang, tapi gak tekno sembayang. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Itu patut kamu contoh. Mereka itu orang yang bahagia. Apapun yang dia miliki itu adalah bahagia. Sugi, miskin, pangkat, biasa, itu adalah fenomena kehidupan dunia. Ono ngene akhirat durung pasti. Sing pasti kena didelok awak-awakan iki, lekne nanggepi tugas teko Gusti Allah, piwulang teko Kanjeng Nabi, cekatan opo aras-arasen, dan kita mencari alasan. Kalau toh kita masuk wis males digolekno alasan sing pas, nah itu jangan bangga. Ya, jangan bangga. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Kanjeng Nabi pulang dari mereka mendapatkan tugas sholat, ternyata yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu selama dia beliau hidup niku adalah sholat jamaah. Jadi sholat lima waktu ini yang diajarkan Kanjeng Nabi selalu dilaksanakan dengan berjamaah. Lek Kanjeng Nabi dawuh sallu kama raaitumuni usolli, sembahyang ngokon limang waktu sebagaimana kalian melihat saya salat. Di antara sekian yang kita pandang ngene iku salate Kanjeng Nabi tidak pernah sendirian. Meskipun repot perang yo apa tetap berjamaah. Mergane zaman rumiyin niku para sadatul alawin, para habaib itu melihat situasi di kampung kene iki masyarakat ya apa, sehingga hal ini dipraktekkan kali Habib Ja'far bin Syekhon dan diterapkan oleh wakil beliau ngene iku Kiai Hamid. Didelok wong kene, wong kene iki penggaweane graji kayu mebelan. Laute jam 4. Oleh ngono tolong ae ngene masjid agung, masjid sing utama tetep sembayangi pas waktu. Cuman langgar-langgar yang mendekati jangan ngepas waktu. Talangono saakenono wong sing kerja. Sing mulene jam 4 iku engko jam 4 jamaah. Sing langgar kono ojo jam 4, jam 4 seprapat bene ana wong ketinggalan. Sing kono jam 4:30 dengan syarat lek wis 4:30 gak mudhun sampe maghrib. Jadi wong biyen niku berusaha ya apa masyarakat niki oleh sholat niku berjamaah dengan kesibukan masing-masing. Keranten apa? Fadilah, faedah atau dampak sholat jamaah itu banyak didapat untuk kepentingan sangu urip. Gusti Kanjeng Nabi dawuh man dawama ala sholawatil khomsi fil jamaah, sinten sing berusaha ngelanggengno ngelajari ngelakoni sembahyang lima waktu dengan cara berjamaah. Aktohu khomsa khisolin, Allah akan memberikan lima keistimewaan. Turfa'u doikul aisi. Nomor satu, dihilangkan pikiran-pikiran sing dadekno sumpeke mikir urip. Penggawean koyok ngene, wis pokoke nyambut gawe gak sampe ngedekno sembahyang. Bayang jamaah, mari nyambut gawe maneh. Hasil berapapun nerima, gak ngersolo. Apapun yang ia dapat tambah dikei keyakinan. Gak wedi melarat, gak wedi anake gak mulya. Tenang. Wa turfa'u adzabal qabri, dan dihilangkan siksaan di dalam kubur. Begitu teko wong ahli salat jamaah, wajah dari mayit niku pun ketinggalan. Malaikat nakone sopan, Pak, panjenengan tangi. Napa leres sampean iki jamaah Masjid Agung Kota Bangil sing limang wektu niku? Oh nggih leres. Sampean dinteni nika lho, tepang. Nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih sampean dinteni niku. Monggo pun. Gak disentak. Lelek kula kalih sampean gak tau jamaah. Sepak. Tangi. Kono kuburan sak niki. Kenal ambek wong iku. Wong sing ahli maca selawat. Ahli maca selawat. Isari melok terbangan nang dinding gak melok kabeh. Begitu ditakoni ngoten, kenal ambek wong iku. Krono gaya pertanyaan malaikat ana kuburan niku mau ngoten. Kenapa kok? Gak iso padahal kate ngomong Nabi Muhammad ahli selawat niki. Gak iso. Kepegelen malaikat akhirnya digepuk. Begitu digepuk, siji malaikat nampani. Aja dhisik. Kenek malaikat bareng ditawi sapa aku ya wong iki, lek kon wong gebuk wong iki gebuk aku dhisik. Jari wong iki, sinten sampean nak? Lho lali ta Pak, kula niki selawat sampean sing sampean maca nek wulan Rejab niki lho. Oh nggih ta, lah sampean diundang dibaan ngoten ambe arek-arek jamaah masjid ngoten. Sampeyan lak aras-arasan teko, krana ana omahe wong sing sugih sampeyan teko. Terpaksa maca selawat. Selawat di bulan Rejab itu diciptakan Allah menjadi malaikat yang sejak itu mendoakan kepada orangnya sampai pada surga. Oh, sampeyan selawat niku. Mosok Pak sampeyan lali kali tiang niku. Nggih, nggih, nggih. Niku wau Nabi Muhammad lah ngoten. Jari malaikat sing selawat niki mang, sampean panjene. Lek nakone wong iku ndelok-ndelok, iki ngono wong ahli maca selawat. Paham gak ngerti aku lah dapurane kaya ngene arek gak ono sinare blas ngene. Lek wong ahli jamaah ketok aku. Oh ngono ta. Ya sepurane ya wis. Suwarga. Iya. Sing nyelametno ana kuburan, sing akeh maca selawat. Aja maca selawat tok. Maca selawat itu bisa melahirkan kita mempunyai akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi iku dudu mulya krana apane? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia itu tidak melihat kebesarannya tapi bisa mengangkat, menghargai orang lain. Semuanya itu dapat bercerita. Lihat kebesaran Nabi ketika beliau berhasil memasuki Masjidil Haram yang pertama. Dialah yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad pada posisinya, padahal si nom ngoneku dudu aku rek. Ayo bersama kita angkat batu Hajar Aswad ini, dibeber serbane, didelegono, ayo bareng-bareng. terangkat semua. Gilo, akhlaki Kanjeng Nabi. Seberapa kita berselawat, kalau toh kita tidak menghasilkan akhlakul karimah, berarti selawat kita diragukan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, tiang sing istiqomah berusaha solawat lima waktu itu dilakukan berjamaah. Yuk to kita bahu biyamini. Besok onok ngarepe Gusti Allah dipanggil Mahmud Rinio. Iya Gusti. Ketok wajai. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tutono donyo. Ono akhirat. Lihat bersinar. Gusti Allah memberikan dengan sopan. Kilo buku catatanmu. Kalung no ono genmu. Seneng bisa dikalung no. Oleh wis tengen tandane wong iku berhasil wong iku. Disepuro ambek Gusti Allah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan mempermudah pertanyaan. Kon umat Nabi Muhammad tak nggih Gusti. Kon biyen nglakoni sembahyang nggih Gusti kula nggih jamaah. Kon biyen ngene ditakoni ngoten tok. Ditakoni sing apik-apik tok. Krono iso jawab Gusti Allah seneng. Melbu swarga. Barokah napa? Kita usaha menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu dengan apa? Salat berjamaah. Usaha donya yo monggo, ojo ngilangno usaha yang ditawarkan oleh Nabi dan undangan oleh Gusti Allah. Kula kali sampean dikai kebebasan ambe Gusti Allah. Kon ya apa delok urip ana donya iki? Menurut kon ya apa? Silakan. Kon delok wong kono, delok wong kono, delok wong kono sakaremu ulamu. Gusti Allah memberikan lek cara ngene ya apa? Lek cara ngene ya apa? Tapi kalau kita iman kepada Nabi, Nabi tidak pernah bohong. Gusti Allah tidak pernah bohong. Kita akan mengikuti. Kita belajar menundukkan nafsu. Bareng kitab iku wis dikekno ambikkan Gusti Allah dengan tangan kanan, dipersilakan budaloh nang suwarga. Ya murru ala siratikal barqi, saking entenge. Begitu fasilitas yang dimudahkan nabi Gusti Allah, dhewe mancing ini sret kaya ana live, bet tutuk suwarga. Betapa suksesnya kula kali panjenengan. Onok lawangi suwargo ditampani ambik malaikat. Salamun alaikum. Sukses bagimu. Tip-tup. Sukses kon. Fathulua kholidin. Binara. Saklawasi sampean onten gini beriki. Masya Allah. Onok gawe ni urip onok dunyo ni. Soroh onok dunyo bian onok gawe. Gawe ni. Tapi kalau toh kita menumpuk dunia. Membanggakan. Ternyata nanti kita akan berurusan dengan macam-macam. Nangis. Kenal sampean. Jenenge sahabat Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf. Itu adalah seorang kaya. Ketika piambai hijrah tenggini Mekah, tenggini Medina. Meninggalkan kekayaannya di Mekah. Sudah menjadi biasa. Wong sahabat Ansor itu diberi modal. Sampai dijodohno ambek Gusti Kanjeng Nabi, disambungno dulur ambek aku. Iya. Sampai tak kaya ngene, aku gak njaluk donya sampean. Wis alhamdulillah aku sampean kaya omah ngene, sampean ngene tok. Aja dikeki. Tolong aku dudukno pasar. Dudukno pasar tok ae. Oh ngene kono, budal Abdurrahman bin Auf. Tanpa modal piambeke. Akhirnya ya apa? Ngomong tok. Bodho labit tok. Soke datian. Soke. Soke ini sampai mengantarkan dia itu dijamin surga oleh Kanjeng Nabi. Orang 10 sahabat. Al-Mubasyara bil Jannah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Nabi nangis. Abdurrahman bin Auf. Kamu adalah seorang sahabat saya. yang kamu diberikan berita gembira, kau pasti masuk surga. Tapi Abdurrahman bin Auf, masukmu ke surga itu merangkak. Masukmu ke surga itu merangkang tertatih-tatih. Kenek nopo kanjeng Nabi? Krono kekayaanmu yang begitu banyak, urusanmu akeh, tapi tetap mlebu surga. Wedi. Oh, dek niku. Loman. Lah kula kali sampean ojo cili ati ora ono jene donya. Buat salat jamaah, kita tanamkan nang gene anak, nak tolong nak bapak ewang ngono nak. Koncene mulya sembahyang jamaah. Kita mancik langsung bet tutuk swarga. Iya. Mantun ngoten yang kelima barokai wong sing istiqomah sembahyang jamaah, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Tanpa ditanya macam-macam. Krana napa? Sembayangi beres, pitakoni ngebe beres. Kalau toh kula kali sampean sudah diberi keistimewaan, diberi pertolongan Gusti Allah, alhamdulillah Ustaz, kula saged menyampingkan kegiatan kesibukan kula. Kula saged salat jamaah ngene masjid 5 waktu. Bahkan setiap kula salat niki 5 waktu selalu kita jalankan berjamaah. Ojo gede ati dhisik. Lihat salat yang diterima itu mempunyai alamat innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Lek pancen donga salat sampean keterima, otomatis sifat-sifat yang jelek akan terhindarkan menjadi yang baik. Sing asale sombong dadi sopan. Sing asale gak nyopon pandai menghargai orang yang tidak punya, memberikan semangat kepada orang yang tidak punya. Seneng dek kumpul wong cilik-cilik ngene. Wong cilik iku bak lek dicekdeki wong sugi, dikei nemen senenge, merasa dia itu adalah orang yang ngoten. Dari Gusti Allah, al-fuqara'u iyali. Orang-orang yang fakir, susah hidupnya, sudah kerjanya, mereka itu adalah keluargaku. Santuni mereka. Mereka akan menjadi penolong kamu di akhirat nanti. Kalau toh kula kali panjenengan sudah diberi ngeten pun, bangga hati dulu. Sebelum kita melihat bagaimana hasil daripada kula kali sampean salat jamaah. Muga-muga kula kali sampean sing dipun gampangaken ngaji ambek Gusti Allah dipun paringi ilmu sing manfaat. Muga-muga kula kali sampean sing dicampangaken ngaji Gusti Allah, Allah memudahkan kita untuk beribadah ikhlas krana Allah. Muga-muga Gusti Allah gampangaken kula kali panjenengan dipun paringi apa yang diberikan oleh Allah. Dumateng tiang-tiang yang telah diberikan istiqomah jamaah untuk menjalankan sholat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُدِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إذا تتصبي walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.